Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Sore hari ini, sore hari Sabtu tanggal 21 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 7 November 2020, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarahul Manzuman Baikuniyah fi Mustalah Hadis yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mana penjelasan sebelumnya kita fahami bahwasanya apa yang dibahas di kitab ini Al-Baikuni ini adalah namanya adalah Umar atau Taha bin Muhammad bin Fatuh al-Baikuni yang meninggal tahun 1080 Hijriah. Nah, kita sampai di halaman 27 yang PDF ini, yaitu kita baca di sini qala syarih rahimahullah, pensarah di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ini kaitannya harus ada rabit dars baina darsil madhi wal hadir. Ikatan antara kajian yang sebelumnya dan yang sekarang. Bahwasanya ini kaitannya dengan apa? Tentang wa idza qulna, kalau kita katakan innal insana hayawanun natiqun aqilun. Fa hadza la yasih aidan li'annahu yakhruju minhu ba'du afradil mahdudi. وهو المجنون إذن فلا بد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا. Jadi apabila kita katakan di sini innal insana, sebenarnya orang itu adalah hayawanun natiqun, binatang yang bisa bercakap, aqilun yang punya akal, aqilun yang punya akal. Fahada la yasihu aidan, maka ini tidak sahih. Begitu juga tidak sahih. Li'annahu yakhruju minhu ba'du afradil mahdudi wa huwa majnun. Karena akan keluar dari definisi ini sebagian orang yang ada batasannya di situ, dibatasi, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang gila. Orang yang gila pertama dia tidak punya akal. Namun dia bisa berbicara. Namun dia bisa berbicara. Maka disebutkan di sini ketika mengharuskan fil haddi dalam hal batasan itu an yakuna muttaridan mu'antisan. Ini harus sesuai dengan apa yang sebaliknya. Ahlan. Sehingga kalau misalnya antum lihat berapa banyak orang yang menjelaskan maksud dari bahwasanya manusia itu adalah hayawanun natiq. Hayawanun natiq. Kenapa disebutkan di situ? Ya, karena penjelasannya para ulama menjelaskan bahwasanya ini kaitannya dengan batasan definisi. Kalau definisinya benar, Maka di sini adalah menunjukkan tentang bahwasannya yang di sini kalau kaitannya dengan definisinya itu memang benar, maka akan difahami dengan kebenaran juga. Tapi bisa juga difahami dengan cara yang salah. Bagaimana pernah kita bahas? Nah, jadi kaitannya dengan apa yang dibahas di sini, kita ulangi sedikit. Faidah kulna innal insana hayawanun natiqun aqilun. Ini memberikan penjelasan dua macam. Hayawanun natiqun aqilun. Binatang yang bisa bercakap lagi berakal. Itu manusia. Fahadha la yasihu aidun. Ini istilah ini, pembatasan ini, definisi ini tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Li'annahu yakhruju minhu ba'du afradin mahdudi. Ya. Karena keluar darinya sesuatu yang dia itu ya muttari dan munakisan. Yang di situ kaitannya, kalau misalnya antum lihat secara refleksnya, secara terbaliknya, maka akan diketahui dengan benar. Jadi kalau dibalik atau yang sama itu bagaimana, itu pasti memberikan suatu pengertian yang lainnya. Paham ya? Sehingga di sini idan falabudda fil haddi an yakuna muttaridan munakisan. Jadi dalam definisi, dalam batasan definisi ini harus ada muttaridan. Harus ada kaitannya muttarid. Kalau sebutannya di sini adalah sesuatu yang stabil. Muttaridan, sesuatu yang stabil, munakisan, yang bisa dibalik. Maksudnya apa? Dari definisi itu kalau dibalik-balik bisa enggak? Contohnya misalnya, innal insana hayawanun natiqun aqilun. Ini kalau yang stabilnya, manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara lagi berakal. Maka ini berbicara dan berakal ini nanti bisa menghamburkan atau mengaburkan definisi yang sebenarnya. Karena manusia ini juga mencakup manusia yang gila juga. Kalau manusia yang gila, tentunya akilnya tidak masuk. Hayawanun natiqun, hewan yang bisa berbicara, aqilun, yang punya akal. Kalau akilnya itu tidak memenuhi, maka dia ghairu maqulin atau ghairu aqilin, maka dia itu adalah telah tidak mempunyai pemikiran. Nah, ini definisinya kurang. Tidak apa? Tidak muttaridan. Dan juga munangkisan. Kalau dibalik maknanya, maka antum akan faham, innal insana, sesungguhnya yang bukan manusia, ini bukanlah hewan yang tidak bisa berbicara, lagi tidak bisa berakal. Artinya di situ kaitannya dengan apa yang harus diganti. Sehingga di sini wa idza qulna fi wudu, kalau dikatakan pada kami di dalam wudu, innahu, ya di sini innahu astan innahu ghusl a'dha'i al-arba'ati faqat. Jadi innahu ghusl a'dha'i al-arba'ati faqat, ini adalah pembasuhan empat anggota tubuh saja. Fa hadza la yasih, maka ini tidak sahih. Tidak sahih Mas. Fala budda an taqula, maka wajib engkau mengatakan atau harus engkau mengatakan ada sifatin makhsusatin, menurut sifat yang dikhususkan. Li'annaka law ghasalta hadhihi al'adha' ghayra martabatin lam yakun hadha wudu'an syar'iyyan. Nah, dan apabila kita katakan di dalam wudu innahu ghusl a'dha'i, itu adalah pembasuhan anggota tubuh yang empat saja. Fa hadza la yasih, ini tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Fala budda an taqula, maka engkau harus mengatakan apa? Ala sifatin makhsusatin, menurut dasar sifat yang dikhususkan. Li'annaka law wasalta hadhihi al'adha'a ghayra martabatin lam yakun hadha wudu'an syar'iyyan. Jadi li'annaka law wasalta, karena sebenarnya engkau itu apabila membasuh hadhihi al'adha'a, anggota-anggota tubuh ini, ghayra martabatin, yang tidak ada runtutannya, lam yakun hadzal wudu' hadza wudu'an syar'iyyan, maka wudu ini tidak disebut adalah wudu yang syar'i. Paham sampai di sini? Misalnya apa? Apakah boleh bisa disebut wudu ketika misalnya dalam kondisi antum panas, dengan sangat panas, kemudian antum gebyur kepala antum, antum berkumur, dan antum apa? Membasuh seluruh tubuh. Apakah itu termasuk wudu? Alasannya apa? Is, ngerti Pak? Ngerti enggak pertanyaannya? Ngerti enggak pertanyaannya? Apa? Termasuk apa? Wudu. Kenapa? Alasannya? Tidak sesuai dengan petunjuk. Enggak, ngerti enggak pertanyaan Anda? Apa coba? Ulangi. Jawabannya kenapa? Tidak. Terus alasannya? Tertib termasuk rukun wudu. Dalilnya apa Mas? Tertib wudu. Salam. Ahlan wa sahlan. Kok pertanyaan? Kasih pertanyaan Mas. Jelaskan. Anak suruh panas-panas. Ya, alasannya apa? Padahal dari tadi itu Ana enggak membahas junub. Kenapa antum larinya ke junub? Mentang-mentang antum sudah nikah dan punya anak satu. Antum enggak kasihan sama Ivan-Ivan ini? Pergunakan diksi yang agak gimana Mas? Ya, lebih gaspol lagi Mas ya. Paham gak pertanyaannya? Apa itu? Ya. Terus. Mas Ihsan, apa jawabannya? Tahu pertanyaan enggak? Iya. Hah? Tidak memenuhi syarat wudu rukunnya. Jadi tertib itu rukun. Mas Herman Abu Rafi, ya Allah. Tidak maksudnya apa? Iya, kenapa? Apa sih? Sup? Enggak? Apa sih? Masjid? Wah, Raina ya. Masjid? Abu Kaisah. Tidak termasuk itu. Kenapa alasannya? Am. Basah semua, Mas. Oh, ya. Yang lain? Ini pertanyaan jarak ini, Mas. Nama tahu enggak pertanyaan jarak? Pertanyaan yang membutuhkan kefahaman antum. Apa yang itu bukan wudu tapi mandi. Mas Wan, paham pertanyaan enggak? Enggak tahu. No, ulangi pertanyaannya. Hah? Hah? Itu mandi namanya. Nah. Jadi itu ada tafsir. Yang benar di sini ada tafsir. Kenapa tafsir? Jadi ketika antum panasan, kemudian antum cebiar-cebiur. Ya. Jadi termasuk huruf ba. Ba. Antum tahu huruf ba? Ba. Huruf ba yang paling di situ sangat dinanti-nanti ada kandungan kesegaran. Tahu enggak? Huruf ba yang di situ dinanti-nanti untuk ada di balik itu ada kesegaran. yaitu yarbir, Mas. Biar biur. Itu awalnya dari ba kan, Mas? Nah, itu ketika awalnya ba kemudian menjadi biar biur, itu menyegarkan. Dan pertanyaannya, orang yang kepanasan kemudian biar biur, apakah itu bisa menggantikan wudu? Bisa dianggap wudu? Jawabannya di situ ada tafsil, ada rinciannya. Pertama, ketika dia sebelum biar biur itu ada niat untuk wudu, maka di situ sudah termasuk wudunya itu masuk di situ. Ya. Kenapa disebutkan di situ? Karena penjelasan para ulama, ya, ketika dia kebiur, ya, kemudian sebagaimana ketika orang itu mandi junub atau mandi Jumat, yang di situ adalah suatu yang wajib, maka dimulai dengan wudu, dengan niat wudu dan wudu, baru kebiur. Sehingga ketika di awal dia kebiur sudah mengatakan, ya, untuk dia itu kebiurnya dalam rangka mandi junub, maka ghusl janabah yujzi'u 'anil wudu. Paham? Mandi junub itu sudah meliputi di situ dari wudu, sudah mencukupi wudunya. Kalau antum sudah mandi junub, tidak perlu wudu lagi. Kenapa? Karena yang awalnya, ya, awalnya dari mandi junub itu dimulai dengan wudu. Makanya gebiurnya antum, mandinya antum itu perlu ada niat. Niat itulah yang membedakan antara antum itu dianggap wudu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Anda jelaskan tentang ghusl janabah yuzi'u 'anil wudu. Mandi janabah ini mencukupi dari wudu. Jadi artinya antum tidak perlu kemudian wudu lagi. Nah, dan tertib wudu tadi itu bukan rukun, tapi wajibnya. Wajibnya. Paham sampai sini? Sehingga kaitannya dengan apa yang masuk kepada di situ, dia gebiur untuk niat wudu, tapi karena dia saking panasnya dia enggak kuat, akhirnya dia membasahi seluruh tubuhnya, itu yuji, itu sudah dianggap dia sudah melakukan wudu. Karena apa? Niatnya wudu, tapi karena dia sangat panas sekali, enggak bisa betah, enggak bisa kuat dari panasnya itu, kemudian dia mandi, kalian mandi junub, maka itu sudah mencukupi baginya untuk berwudu, maka tidak perlu lagi dia berwudu lagi. Paham dari sini, ya? Nah. Jadi idza tasala bi niyatil wudu wa lam yatawaddo fa innahu la yujzi'u 'anil wudu illa idza kana an janabatin wa in kana an janabatin fa innal ghusla yakfi 'anil wudu liqoulihi tabaraka wa ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu wa lam yudkar wudu'an amma idza kana igtasala litabarrud aw li ghusl jum'ati aw li ghusl mustahab fa innahu la yujzi'u li anna ghuslahu laysa an hadathin wal qa'idatu idan idza kana al ghuslu an hadathin ay an janabatin aw imra'ah an haidin ajza'a anil wudu'i wa illa fa innahu la yujzi'u indaha bit tasarruf yasir wallahu alam. Ini di Majmu' Fatawa, juga jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di Liqa'ul Bab Maftuh. Belum fahami. Jadi kalau misalnya seseorang itu mandi dengan niat wudu, dengan niat wudu, namun dia tidak berwudu, maka dia tidak dianggap telah menunaikan wudu, kecuali apabila dia mandi janabah. Di mandi janabah di situ ada kekhususannya dibandingkan dengan mandi wajib yang lainnya, mandi Jumat, mandi Id. Ya. Fa in kana an janabatin fa innal ghusla yakfi 'anil wudu. Kalau dia itu dalam keadaan janabah, junub, maka mandinya itu sudah mencukupi dia dari wudu. Amma idza kana iktasala litabarrud. Namun kalau dia itu mandi hanya untuk tabarrud, untuk nguling daun, untuk mendinginkan tubuhnya dia, au li ghuslil jum'ah, untuk mandi Jumat, au li ghuslil mustahab, atau mandi yang disunahkan, fa innahu la yuzi'u, maka ini tidak menjadikan dia sudah berwudu secara otomatis. Paham? Sudah mencukupi ya mandinya dia, tidak. Kenapa? Illa idza kana an janabatin. Kecuali kalau ini kaitannya dengan junub. Mandi junub. Sekarang ana tanya kepada antum. Ya. Nofal, tahu mandi junub enggak? Aywa, insyaallah. Allahumma barik Nofal. Nofal menjawab, mandi junub adalah mandi ketika hari Jumat. Ya, semoga Allah menambahkan antum semangat lagi menuntut ilmu syar'i. Allah barik. Wa faqakumullah. Semoga Allah memberikan antum taufik jadi seorang pejuang dalam dakwah Islam. Nah, Allah barik. Ah Dimas, mandi junub itu apa? Ulangi yang pertama tadi. Sehat. Jadi mandi junub itu selesai haid juga disebut mandi junub. Junub itu dari janabah, Mas. Ya, mandi junub itu mandi janabah. Mandi yang karena di situ keluar air mani. Ya. Sehingga makna dari maksud dari mandi junub itu adalah ketika antum itu dalam rangka untuk sholat, untuk bersuci, antum terhalang karena dengan sebab junub. Nah di situ jelaskan bahwasanya kalau misalnya antum itu niat mandi, ya, mandi junub dalam rangka untuk dari selesai dari jima atau mengeluarkan mani lewat mimpi, atau juga di sini kaitannya dengan orang yang perempuan yang selesai dari haidnya, maka itu sudah mencukupi dari wudu. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau misalnya dikatakan mandi junub itu adalah mandi janabah. Itu adalah sifat bagi laki-laki maupun perempuan yang terjadi apabila ada jima atau keluar dari mani dengan syahwat, atau keluar maninya itu karena bukan syahwat, mimpi basah dan yang lainnya. Maka itu namanya mandi junub. Paham ya? Bagaimana perkataannya Ummu Sulaim? Ketika mengatakan apa? Ya Rasulullah, innallah la yastahi minal haqi. Fahal 'alal mar'ati minal ghusl idha hiya ihtamat? Naam, idha hiya ra'at ma. Idha hiya ra'atil ma. Nah. Jadi dari Ummu Sulaim Al-Ansariyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran. Apakah bagi wanita itu harus mandi ketika dia itu mimpi basah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, iya, apabila dia melihat air. Air maksudnya di sini cairan. Cairan yang keluar dari farjinya, alat kelaminnya, ketika mimpi. Maka itu harus mandi junub. Ya. Paham saya mandi? Jin. Arti mandi junub? Ya. Kayaknya kesimpulannya dari pertanyaan Anda tadi, orang yang gebiar-gebiur ketika panas itu bisa dikatakan dia itu mencukupi wudu apabila gebiar-gebiurnya dia dalam rangka apa? Dengan niat wudu, dan itu dilakukan untuk apa? Mandi junub. Selain mandi junub untuk mandi Jumat atau mandi istihbab yang lainnya, kayak misalnya id, kemudian mandi untuk misalnya ihram, itu hukum di situ tidak masuk, kecuali ketika dia melakukannya itu dengan wudu. Ketika melakukan mandinya itu dengan wudu. Wudu beneran ya, bukan hanya sekedar niat. Ya, paham ya? Karena li'anna ghuslahu laisa an hadatsin, karena mandinya dia bukan karena hadas. Kayak misalnya mandi Jumat itu bukan karena ada hadas, tapi memang karena itu mandi aja gebir-gebir. Ya. Wal qa'idah idan, qa'idahnya itu adalah idza kana al-ghuslu an hadatsin ay an janabatin, mandi itu kalau ada hadasnya, ada di situ kaitannya apa yang menyebabkan dia rusak kebersihannya, atau janabah karena jima atau keluar maninya tadi, au imra'atin an haidin, atau perempuan yang haid kemudian bersuci mandi, ajza'an wudu, maka ini sudah mencukupi dari wudu. Wa ila fa innahu la yuji. Ya. Kalau tidak, maka tentunya yang demikian itu tidak mencukupi. Maksudnya apa? Selain itu, selain dari hal tersebut. Paham sampai sini? Nah. Kemudian disebutkan di dalam idza qulna fil wudu, kalau kita katakan di dalam wudu, innahu ghusl a'dha'il arba'ah faqat. Ya. Sebutkan innahu ghusl a'dha'il arba'ati faqat. Ini adalah pembasuhan empat anggota wudu saja, empat. Ya, empat. Fahada la yasih. Fahada la yasih. Ini tidak benar. Falabudda an taqula, maka engkau harus mengatakan apa? Ala sifatin makhsusatin. Ini menurut sifat yang dikhususkan. Sifat yang dikhususkan. Li'anna kalau ghasalta hadil a'dha'a. Ya. Kalau engkau di sini membasuh anggota badan ini, ghairu murattabatin lam yakun hadha wudu'an syar'iyyan. Kalau mencucinya, membasuhnya itu tidak urut, maka ini bukan wudu' yang syar'i. Bukan wudu' yang syar'i. Walaupun kau katakan al-wudu'u huwal ghuslul a'dha' al-arba'atu thalathan ala sifatin makhsusatin, fa inna hadha aidan la yasihu li'annahu yakhruju minhu ba'd al-mahdudi fa innahu yakhruju minhu al-wudu' idha kana ghuslu al-a'dha'i fihi maratan wahidatan. Ya. Walaqulta, apabila engkau katakan, jikalau engkau katakan al-wudu'u huwa ghuslu al-a'dha'i al-arba'ati thalathan. Kalau engkau mengatakan bahwasanya wudu ini adalah membasuh anggota tubuh yang empat sebanyak tiga kali basuhan. Ala sifatin makhsusatin, menurut sifat yang dikhususkan. Fa inna hadha aidan la yasihu. Maka yang demikian juga tidak sahih. Maka artinya apa yang tidak sahih? Definisi wudu yang seperti ini tidak sahih. Nah, jadi membasuh anggota tubuh yang empat. Yang empat apa? Kaki, tangan sampai siku dan kepala, kemudian kaki. Itu empat. Tapi di situ dijelaskan apa? Sebanyak tiga kali ala sifatin makhsusatin, menurut tata cara yang dikhususkan. Fa inna hadha aidan la yasih, ini juga tidak sahih. Li'annahu yakhruju minhu ba'dal mahdudi, karena ada yang keluar darinya apa saja yang ada batasannya. Ya. Paham saya di sini? Fa innahu yakhruju minhu al-wudu. Maka disebutkan di sini fa innahu yakhruju minhu al-wudu. Keluar darinya itu adalah wudu. Idza kana ghuslul a'dha'i fihi maratan wahidan. Apabila membasuh anggota tubuhnya ini di dalam wudu ini hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Maksudnya apa? Membasuh anggota tubuh dari anggota wudu sebanyak sekali itu sudah mencukupi. Itu wajibnya hanya sekali. Kalau menjadi tiga kali ini adalah termasuk dari keutamaan. Paham? Sekarang ada dalil enggak? Kenapa di situ dijelaskan bahwa Nabi SAW itu hanya sekali basuhan saja? Rik, ngerti enggak pertanyaannya? Nah, ulangi. Kenapa Nabi SAW itu ya mengajarkan untuk membasuh anggota wudu itu hanya wajibnya sekali saja? Enggak, Mas, ana butuh dalil, bukan logik. Para nabi sebelumnya sebelum itu dalil di mana? Antum ngigo atau antum ingatnya seperti itu? Main gitu aja. Kira-kira ketika antum itu dihadapkan sama orang-orang yang ngeyelun, yang dari negeri ijo-ijo, itu kalau misalnya di seperti itu kan gimana? Kira-kira mereka akan mendengar gak? Hah? Oh, yang jenengan ini podo mawon, betul kertos kok. Padahal maksudnya Riko akan memaparkan apa yang jadi pendapat dia, dan juga pendapat dia tidak kemudian dari hal yang tidak ada dalilnya. Itu ada dalilnya, tapi saat itu Riko gak bisa menampilkan dalil. Nah, itulah yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili Habibullah, bahwasannya saat ini kaum muslim itu butuh dengan apa? Mendasarkan apa saja yang dilakukan dalam syariat Islam itu dengan dalil. Dengan apa? Dalil. Jadi menegakkan apa saja yang merupakan ibadahnya kita sehari-hari itu dengan apa? Dalil. Karena orang yang membantahnya, orang yang mencemoohnya, itu akan ditabrakkan dengan dalil. Ketika dia itu menabrak dalil dan dia mengatakan saya tetap akan melakukannya, akan menerobos dalil itu, maka dia pun sudah melakukan kesalahan yang besar. Paham tak di sini? Nah, maka butuh dalilnya. Enggak, kamu enggak. Paham enggak pertanyaan Anda? Ya. Dalilnya apa? Dalilnya kenapa basuhan di dalam anggota tubuh dari anggota wudhunya seseorang itu hanya sekali basuhan saja, tidak disebutkan wajibnya tiga kali, tapi wajibnya hanya sekali. Dalilnya apa? Awas. Hah? Ya, faksilu itu berarti sekali basuhan atau? Itu umum, Mas. Ya. Apa? Hah? Apa? This. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Antum pernah mendengar hadis Nabi SAW? Karena Nabi SAW yaghtasilu, karena Nabi SAW yatawaddau bil oh? Marotan-marotan, Mas. Tak mini opo ayo. Bil mut wa yaghtasilu bi sok ila khomsati amdadin, ila khomsati amdadin. Nabi SAW itu berwudu satu mud segini, Mas, satu mud segini. Wayak tasilu, dan beliau mandi empat kali ini. Bismillah. Empat kali cakupan tangan antum itu, ya, sampai lima kali cakupan. Satu sok arba amdat, arba amdat, sok arba amdat, empat kali, nih. Sehingga di situ antum fahami apa? Sangat ngirit sekali. Jadi kalau misalnya antum seperti ini tiga kali basuhan, kira-kira makul nggak? Ya, Mas, susah, Mas. Makanya antum lihat satu kali ini apa segini, Mas. Gelas ini. Ini pun gelasnya gelas kopi, Mas. Gelas kopi ini tahu enggak berapa ini? Ini 90 mili sampai segini. Maksimalnya 100. Segini. Kalau se-aqua itu lebih itu 250 atau 225. Ya. Sehingga di situ kaitannya apa? Bagaimana orang itu bisa wudu dengan satu kali itu kalau kaitannya dengan apa? Tiga kali basuhan. Maka itu salah satu dalil juga. Maka disebutkan bahwasanya Al-wudu huwa ghusl a'dha'il arba'ah salatan 'ala sifatin makhsusatin. Wudu ini adalah membasuh anggota tubuh yang empat tiga kali menurut tata cara yang dikhususkan. Fa inna hadza aidan la yasih, maka ini pun tidak sahih. Kenapa? Li'annahu yakhruju minhu ba'dal mahdudi. Karena ini ada yang keluar sebagian dari apa yang sudah didefinisikan. Maksudnya apa? Fa innahu yakhruju minhul wudu. Ini keluar dari definisi wudu. Idza kana ghusl a'dha'i fihi maratan wahidatan. Apabila membasuh anggota tubuh itu hanya di situ tiga kali. Kenapa? Karena ada sebutannya tiga kali. Sedangkan wajibnya itu sekali. Paham? Ada orang mendefinisikan wudu itu apa? Membasuh anggota tubuh dari apa yang untuk wudu sebanyak tiga kali. Menurut tata cara yang dikhususkan. Paham gak? Tiga kali basuhan. Berarti itu menyelisihi dari apa? Sebagian definisi yang lainnya. Karena apa definisi yang lainnya? Antum itu wudu dengan sekali basuhan sudah cukup. Paham sampai di sini? Nah. Ala wa ala kulli halin fal haddu huwa ta'rif wa huwa al wasful ya. Sebutannya di sini ya. Kalau misalnya dikatakan wahwa al-wasful muhitu bi mausufihi al-mumayyizu al-mumayyizu lahu an ghairihi, atau di sini al-wasful muhitu bi mausufihi al-mumayyiz lahu an ghairihi an ghairihi. Ya, oleh karena itu di sini singkat ceritanya adalah al-haddu di sini adalah ta'rifu. Haddu di sini adalah definisi. Apa Mas? Definisi. Wa wal wasful muhitu bi mausufihi. Ini adalah wasful muhitu, sifat yang meliputi dengan apa yang disifatinya. Al-mumayyizu lahu an ghairihi, yang itu ada mumayyiznya, ada keistimewaannya baginya dibandingkan dengan selainnya. Wa syartuhu, syaratnya di sini adalah an yakuna muttaridan munaqisan ay la yakhruju syai'un min afradi anhu wa la yadkhulu fihi syai'un min ghairi afradihi. Ya, tolong dengarkan ya. Wa syartuhu, syaratnya di sini. Hu ini ke siapa nih? Wa syartuhu. Hah? Kenapa? Wa syartuhu maksudnya apa? Hah? Syartuhu di sini apa? Hah? Had? Kok bisa? Kok bisa had? Kok bisa Mas? Kok bisa? Hmm? Ya, ini adalah al-had. Sehingga di sini kata penjelasannya, ya, ayyakuna muttaridan mu'akisan. Apa artinya? Syarat dari had itu adalah ayyakuna muttaridan mu'akisan. Ini harus tetap dan bisa dibalik untuk dipahami. Harus bisa tetap, stabil, dan mu'akisan. Bisa dibalik untuk memahaminya. Jadi ada mafhum mukhalafahnya. Maksudnya apa? Novel matanya merah misalnya. Beliau ngantuk. Beliau ngantuk. Nah, mafhum khulafahnya, apa yang bisa difahami dari situ berarti apa? Mata Nufal tidak merah, maka dia tidak ngantuk. Sebaliknya. Ya, itu munakisan. Ai la yakhruju syai'un min afradihi. Artinya apa? Tidak keluar suatu pun dari afradihi, dari macam-macam bentuk tunggalnya darinya. Wa la yadkhul fi syai'un min ghairi afradihi. Dan tidak masuk ke dalamnya sesuatu apa yang bukan termasuk ya, macamnya. Ya. Sehingga di sini kalau misalnya ayakuna muttaridan munakisan, ini harus stabil, harus bisa difahami dengan sebaliknya. Ai la yakhruju syai'un min afradihi, maka dia tidak akan keluar sesuatu itu dari min afradihi. Afrad di sini adalah bentuk apa? Bentuk tunggalnya. Wa la yadkhulu fihi syai'un min ghairi afradihi, maka tidak bisa masuk juga sesuatu apapun yang bukan termasuk apa? Afrodihinya. Karena kaitannya, kalau misalnya antum mendefinisikan sesuatu, apakah mungkin antum memasukkan definisi orang lain ke dalam apa yang antum fahami dari definisi tersebut? Bisa enggak? Susah. Kecuali dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga kalau misalnya antum melihat banyak kondisional, ya, apa yang terjadi, ini menunjukkan apa? Bahwasannya kaitannya dengan syarat hak, syarat definisi itu adalah ketika orang itu menjadikan apa yang dari definisinya itu harus ada muttaridan munakisan. Tanpa itu akan susah sekali. Sehingga an yakuna muttaridan munakisan. Dia itu baik berupa muttaridan yang stabil maupun munakisan yang bisa dibalik. Ai la yakhruju syai'un min afradihi, maka tidak keluar sesuatu dari afrodihi, dari personal-personalnya, satuannya, anhu, darinya. Wala yadkhulu fihi syai'un min ghairi afrodihi, dan tidak bisa masuk sesuatu apapun dari apa yang ya, min ghairi afrodihi, apa yang bukan afrod, bukan satuannya. Paham sampai sini? Nah, kita sekarang masuk ke aqsamul hadithi. Aqsamul hadithi, bait yang ketiga. Bait yang ketiga. Qala al-mu'allif, qala al-mu'allif rahimahullah, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusadda, wa lam yusadda aw yu'all. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasala isnaduhu wa lam yushadda au yu'al. Nah, dijelaskan di sini qala al-mu'allif yaitu awwaluha, itu macam pembagian hadis itu, awwaluha sahih, itu hadis sahih. Wa huwa mattasala isnaduhu, apa yang bersambung isnadnya. Walam yusad, dan tidak syad, tidak menyelisihi apa yang lebih kuat darinya. Au yu'al, atau yang ada illahnya, ada cacatnya, yang dianggap cacat. Paham enggak di sini? Sebagaimana antum itu memilih apa? Memilih pasangan hidup, memilih motor, memilih kendaraan, memilih apa saja. Antum pasti menginginkan yang sahih-sahih aja dong, gitu kan? Itu adalah pilihan yang paling tinggi. Hadis saja kalau antum pilih, maka harus memilih hadis yang sahih. Apalagi pasangan hidup, ya kan? Maka antum pun harus memilih yang apa? Yang paling tinggi, kastanya. Tapi belum ada makanan kastanya ya. Adanya kastangal. Maksudnya di sini kasta itu ada maksudnya bahasa anak, bukan kasta orang itu ya. Tapi di sini adalah pembagian kelompok. Di mana pembagian kelompok yang paling tinggi itu karena sebab agama. Tunggal mar'atu li arba. Di jamaliha, di maliha, di nasabiha, diniha. Fatfar bidadi dinik taribat yada. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena cantikannya, karena kayanya, karena nasabnya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Maka disebutkan di sini pilihan dari empat ini karena akan menyebabkan, kalau memilih agama akan menyebabkan rumah tangganya menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Dan ini menjadikan bahwasannya kaitannya dari empat level tadi itu yang dipilih yang paling tinggi yaitu agama, prioritasnya karena agama. Paham sini? Makanya di sini adalah awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda au yu'al. Yang pertama adalah sahih. Itu yang isnadnya bersambung wa lam yushadda dan tidak syad. Syad itu ada riwayatus sahih yukhalifu man huwa aqwa minhu. Riwayat yang sahih yang menyelisihi riwayat yang jauh lebih kuat darinya. Ya, riwayat sahih. Misalnya sekarang apa? Imam. Imam dipepet sama misalnya Aziz sama Wijay. Ya, nanti tambah Hanung misalnya. Ya. Itu imam itu kuat. Insyaallah Allah membarik, man. Kuat antum ya. Tapi ketika disuruh dipepet sama tiga orang itu, kira-kira gimana? Kesempatannya gimana? Iya. Sangat-sangat tipis. Itulah sebutannya apa? Syad. Bukan batil. Jadi sesuatu yang sahih, sesuatu yang kuat itu berlawanan dengan apa yang jauh lebih kuat darinya. Tapi kalau batil itu adalah yang lemah dilawan dengan yang kuat. Makanya yang lemah otomatis selesai. Batil makanya, batil. Nah, Arosoh, tuh. Kita adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Qala di sini qaluhu awwaluha sahihu. Bada al-muallifu bidzikri aqsamil hadithi wa qaddama as-sahiha li'annahu asrafu aqsamil hadithi. Thumma 'arrafahu wa qala wa huwa mattasala isnaduhu. Ya'ni ma ruya bi isnadin muttasilin bihaitsu ya'khudhu kullu rawin amman fawqahu. فيقول مثلا حدثني رقم واحد ولنجعلها بالأرقام قال حدثني رقم اثنين قال حدثني رقم اثنين قال حدثني رقم ثلاثة قال حدثني رقم أربعة فهذا نوع يكون متصلا لأنه يقول حدثني فقل واحد ya fa kullu wahidin akhadha amman rawa anhu. Jadi perkataan di sini awwaluhu sahih, yang pertama adalah sahih. Nah, bada al muallif, muallif penyusun di sini siapa? Al-Baiquni, Imam Al-Baiquni. Ini bidzikri aqsamil hadis, dengan menyebutkan bagian hadis. Wa qaddama as-sahiha, dan beliau mengedepankan yang sahih. Ya, beliau mengedepankan yang sahih. Nah. Kemudian li'annahu asrafu aqsamil hadis, karena ini adalah yang paling mulia dari pembagian hadis. Tsumma 'arafahu, kemudian memberikan ta'rif definisi, faqal, dan beliau mengatakan wa huwa mattasala isnadu, apa yang bersambung dengan sanadnya, yakni marwiya bi isnadin muttasilin, apa yang diriwayatkan dari dengan isnad yang bersambung muttasil. Bihaitsu ya'khudhuhu, di mana dia itu akan mengambilnya, kullu rawin, setiap rawi, amman fauqahu, dari siapa yang ada di atasnya, artinya guru-gurunya. Fayaqulu masalan, contohnya haddatsani raqm wahidin, ya, telah di sini telah menceritakan kepadaku rokem nomor satu. Walanaj'aluha bil arqam, dan kita menjadikannya itu dengan rokem, dengan penomoran. Qala haddatsani rokem isnain, dan telah menceritakan kepadaku nomor dua. Qala haddatsani rokem salasa, dan telah menceritakanku kepadaku nomor yang ketiga. Qala haddatsani rokem arba'ah, telah menceritakan kepadaku nomor yang empat. Fahadan nau yakunu muttasilan, maka ini adalah macam yang bersambung. Li'annahu yakulu haddathani faqulu wahidin akhoda amman rawa'an, karena li'annahu yakul, karena dia berkata haddathani, telah menceritakan kepadaku, faqulu wahidin, dan setiap ya, setiap masing-masing tadi akhoda amman, ya, dan dia itu mengambil apa, amman rawa anhu, dari siapa yang meriwayatkan darinya. Amma, ya, sedangkan in qada haddathani raqmun wahidun amman raqm salasah lam yakun muttasilan, li'annahu saqata minhu raqm isnain fayakunu munqati'an. Kalau dikatakan telah menceritakan kepadaku nomor yang pertama, kemudian langsung melompat nomor yang ketiga tanpa menyebut nomor yang kedua, lam yakun muttasilan, maka ini tidak bersambung. Li'annahu saqata minhu Rakum isnain fayakunu mungkatian, maka terputus darinya nomor yang kedua. Ya, fayakunu mungkatian, maka ini menjadi mungkati, terputus. Nah, kita naktafi bihadzal qudrah, insyaallah ba'da salatul maghrib nastamir insyaallah bi idznillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.